ووصلنا إلى ما جاء في اللو لو تفتح عمل الشيطان لو يمبوك بنت الشيطان. Sudah kita baca hadisnya. Qala al-musannif rahimahullah wa fi sahih, yang dimaksud fi sahih adalah sahih Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat untuk kalian. Wasta'in billah, mintalah bantuan kepada Allah. Wala ta'jizan, dan jangan kalian malas atau lemah. Wa in asabaka syai, kalau menimpamu sesuatu, fala taqul, maka jangan kau ucapkan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Jangan ucapkan kalau aku begini nih saya akan begitu, jangan. Walakin qul, tetapi ucapkanlah qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftah amala syaitan, karena sungguhnya kalimat law akan membuka pintu syaitan. Disebutkan dalam syarahnya, qauluhu fi sahih ay fi sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian berkata ihris ma yanfa'u ila akhirih. Ternyata ini ikhtasarahu al-musannif, diringkas oleh musannif. Diringkas dengan cara mengambil apa yang berkait dengan pembahasan saja. Padahal aslinya hadis ini ada tambahan sebelumnya. Wa tamamuhu, lengkapnya sebagai berikut. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, al-mu'minul qawi khairun wa ahab ilallahi minal mu'minul dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tetapi pada masing-masingnya ada kebaikan. Mukmin yang qawi baik, mukmin yang lemah juga baik. Tetapi al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun wa ahab, lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang dhaif, mukmin yang dhaif. Wa fi kullin khair, pada masing-masingnya ada kebaikan. Baru kemudian kalimat ihris ala ma yanfa'uk ila akhirih. Mana ihris ala ma yanfa'uk? Ay ma yanfa'uka fi ma'ashika wa ma'adika. Bersungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat bagimu, yang bermanfaat fi ma'ashik, bermanfaat pada urusan ma'ash, urusan kehidupan. Cari ma'isha, cari makan, bekerja, itu ma'ashik. Wa ma'adik adalah untuk hari akhirmu, berarti agamamu, ibadah, salat, zikrullah, qiraatul Quran, talabul ilmi, wal amal bihi, itu semua ma'ad, untuk hari akhir. Maka jangan sampai engkau kosong, lali amali dunia, walali amali akhirah. Jangan nganggur, berarti pengangguran madmum fi syariah. Pengangguran itu jeleknya secara syar'i, dalam syariat. Karena dia la yanfa' la li dunyahu wa la li akhiratihi, li akhiratihi. Tidak untuk dunianya, tidak untuk akhiratnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ana akrah ar-rajul yamshi mubahlala. Aku benci, aku enggak suka dengan laki-laki yang berjalan mubahlala. La li amali dunya wa la li akhirah. Berjalan dalam keadaan nganggur, tidak untuk manfaat dunia, tidak untuk manfaat akhirat. Manfaat dunia juga enggak, manfaat akhirat juga enggak. Ini aku benci orang yang seperti ini. Ngapain dia jalan? Ya ngapain? Ya jalan-jalan. Enggak, barangkali ada hajat mau beli apa? Enggak. Oh mungkin mau talabul ilmi? Enggak. Terus apa manfaatnya? olahraga? Enggak juga. Ikhwan ibn a'azakumullah, aku tidak suka, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, rajul yamshi mubahlala. Demikian pula nasihat para ulama seperti Imam Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Beliau juga menyatakan dengan lafaz yang hampir sama, la takun, janganlah engkau menjadi seseorang yang layak malil akhirah, alil dunya walalil akhirah. Janganlah engkau menjadi seorang yang tidak beramal untuk akhirat, tidak pula untuk dunia. Ya, ini nganggur, pengangguran, ngelamun, berkhayal. Selanjutnya, al-murad, yang dimaukan, al-hirsu ala fi'lil asbab. Ihris, kalimat hirs, ada dua makna. Satu makna adalah suatu yang disuruh, satu makna dicerca. Yang disuruh ini yang akan diterangkan, yakni akhdul asbab, mencari sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Itu disebut hirs juga. Tetapi yang kedua yang diharamkan adalah ambisi, ambisius, ya, khususnya terhadap dunia. Kalau ambisi terhadap dunia itu yang dicerca. Ambisi untuk menjadi pemimpin, ambisi untuk bisa kaya raya, ambisi itu tidak disukai. Berarti apa makna hirs yang disuruh? Ala fi'lil asbab allati tanfa'ul 'abd fi dunyahu wa ukhrahu, yaitu kesungguh-sungguhan untuk mencari sebab-sebab yang memberikan manfaat bagi seorang hamba di dunianya dan di akhiratnya. Mimma syara'ahu Allah ta'ala li'ibadihi minal asbabil wajibah wal mustahabbah. Yani dengan apa-apa yang disyariatkan atau yang sesuai dengan syariat, yang sudah Allah syariatkan untuk hamba-hambanya. Minal asbabil wajibah, apakah sebab-sebab yang wajib ataupun sebab-sebab yang mustahabbah, yang dianjurkan, atau sebab-sebab yang mubahah. Dengan cara sholat memohon pada Allah, sholat wajib 5 waktu. Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, itu wajib. Atau dengan menghidupkan sunnah-sunnah yang mustahabbah, itu anjuran. Atau dengan pindah rumah, itu mubahah. Apa kaitannya Ustaz pindah rumah? Ya kalau pindah rumah jadi asbab kebaikan bagaimana? Saya rumahnya jauh dari ahlu sunnah, jauh dari majelis ilmu, jauh dari para masyayikh wal ulama, jauh dari para ustaz. Maka saya pindah. Boleh apa enggak boleh pindah? Boleh. Mubah. Barakallahu fikum. Itu asbab namanya. Berarti asbab bisa wajibah, bisa mustahabbah, bisa mubahah. Wa yakunu al-'abdu fi hali fi'lihi as-sabab musta'inan billahi wahdahu duna kulli ma siwah. Tetapi hendaklah seorang hamba fi hali fi'lihi as-sabab, saya ulangi, yakunu al-'abdu fi hali fi'lihi as-sabab musta'inan, hendaklah seorang hamba dalam usahanya, dalam upayanya menjalani sebab-sebab, musta'inan billah, harus selalu dalam keadaan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kepada lainnya. Maka ini usaha harus diiringi doa. Doa tanpa usaha ajzun, usaha tanpa doa mada, kibrun, kesombongan. Usaha tanpa doa, yang penting usaha, nggak usah doa-doa, sombong. Kalau takdirkan nggak berhasil, nggak akan berhasil, mau usaha apapun. maka usaha dan doa. Tapi kalau doa tanpa usaha, yang penting kan saya doa di rumah, nanti datang sendiri. Kalau memang saya akan mendapatkan keuntungan, tiba-tiba jatuh dari langit satu karung uang. Ada ajzun, kelemahan. Maka Nabi menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jizan. Tiga kalimat. Usaha, minta tolong pada Allah Ta'ala, dan jangan lemah, jangan ta'jizan. Wa yakunu i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi dhalik. Maka seorang mukmin muwahhid, orang yang bertauhid, dalam usahanya bergantungnya kepada Allah, tidak bergantung pada usahanya. Dia hanya berusaha dengan perintah Allah, disuruh usaha, maka saya usaha. Bekerja, mencari ma'isyah. Dia berupaya belajar supaya alim, mencari ilmu, mendatangi majelis ilmu, mendekatkan ke tempat-tempat majelis-majelis ilmu. Masya Allah, usahanya. Tetapi sandarannya selalu kepada Allah. Ya Allah, engkau lah yang menentukan. Maka aku minta kepadamu ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, harta yang barakah, dan juga amalan mutakabbala, amal yang diterima. Li'annahu ta'ala huwa alladhi khalaqa as-sabab wal musabbab. Karena Allah lah yang menciptakan sebab dan akibatnya. Atau yang menciptakan akibat dan sebabnya. Wa la yanfa'uhu sababun illa idza nafa'ahu Allah bihi. Sebab tidak akan berakibat kecuali kalau Allah kehendaki berakibat. Sebab akibat. Apakah selalu sebab membawa akibat? Hah? Tidak. Tidak selalu sebab membawa akibat. Bahkan api yang harusnya membakar, ketika Allah katakan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, tidak membakar. Orang sudah menyelesaikan semuanya, minyaknya lengkap, bensinnya lengkap, dinyalakan, terbakar, sebentar bukan padam. Rumah yang akan dibakar tetap tidak terbakar. Gedung yang mereka ingin bakar tidak berhasil. Lima ada, padahal usahanya sudah bagus sekali, lengkap. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Dia tidak mendapatkan taufik. Allah tidak sesuai kehendaknya dengan orang ini. Orang ini berkehendak, Allah berkehendak lain. Mau apa? Betapa banyak orang yang diupayakan untuk disakiti, tidak berhasil. Orang yang ingin dijaga malah tersakiti. Itu juga sering terjadi. Berarti barakallahu fikum, sabab wal musabbabat, hukum asalnya memang demikian di dunia. Hukum asalnya memang demikian di dunia. Ada akibat, ada sebab. Ada asap berarti ada api. Ila akhir. Tetapi kita katakan tidak selalu demikian. Semuanya dengan qada wal qadar. Wa tawakkul 'alallahi wa tauhid. Wa tawakkul 'alallahi tauhid. Dan yang namanya bertawakal pada Allah itu tauhid. Kamu tidak mengandalkan usahamu. Kita tidak mengandalkan upaya kita, tetapi kita bertawakal pada Allah. Engkau yang menentukan ya Allah. Itu tauhid. Makanya masuk dalam pembahasan kitab tauhid. Fa idza jama'a bainahuma tamma lahu muraduh. Kalau terkumpul antara keduanya, maka akan sempurnalah apa yang dikehendaki. Yang terkumpul keduanya, usaha harus berdoa. Doa karena kita tawakalnya kepada Allah. Usaha karena kita dikenalkan oleh Allah sebab wal musabbabat. Dikenalkan oleh nabinya sebab wal musabbabat. Dan disuruh untuk menjalani sebab-sebab. Thumma atba'a sababa. Sahabat Dzulqarnain sekalipun tetap memakai asbab. Tidak begitu saja kun fayakun, enggak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya katakan kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Adapun kita makhluk harus usaha dan upaya sambil berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar ditakdirkan oleh Allah taala. Barakallahu fikum. Idza jama'a bainahuma tamma lahu muraduh. Kalau terkumpul kedua-duanya, itulah yang diinginkan. Maka Nabi berkata, wala ta'jizan. Tadi baru dua, sekarang yang ketiga, wala ta'jizan. Apa dua tadi? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Berusahalah dan berdoalah. Berusaha dan berdoa. Yang ketiga, wala ta'jizan. An-nun, nunu taukidil khafifah. Nunnya adalah nun taukid yang khafif. Yadi nahahu sallallahu alaihi wasallam anil ajzi wa dammahu. Nabi melarang dari al-ajaz dan Nabi mencela sifat al-ajaz. Al-ajaz kelemahan. Wa minhu yusamma ajuz ajuzan. Hah? Dari sanalah dinamakan orang tua renta dikatakan ajuz karena sudah lemah. Wal ajzu madmumun syar'an wa 'aqlan. Kelemahan ini adalah tercela secara syariat maupun secara akal. Yang ini kuat mengangkat 100 kilo, yang ini enggak kuat mengangkat 100 kilo. Mana yang tercela? Ya enggak kuat, kamu enggak kuat. Itu secara akal memang demikian. Demikian pula dalam masalah lain, kemampuan-kemampuan. Yang ini mampu, ini enggak mampu. Ah, ini berarti lemah, ini lebih kuat. Ini hafal, ini enggak hafal. Berarti ini kuat hafalannya, ini lemah hafalannya. Yang ini Masya Allah, thabat. Yang ini, tu'if. Riwayatnya ditolak, karena sering salah. Kalau membaca atau menyampaikan hadis, tu'if, hafalannya kurang. Ya, lemah, ya. Tetapi lemah itu ada dua macam, barakallahu fikum. Ada khilqah, ada khuluqah. Kelemahan itu ada dua macam. Ada yang sifatnya khilqah, sudah diciptakan dari sononya begitu. Lahir dalam keadaan cacat. Berdiri saja enggak bisa. Ini contoh ekstrim. Tentunya termasuk di dalamnya contoh-contoh yang tidak ekstrim. Lahir dalam keadaan memang lemah. Lemah hafalannya, lemah tenaganya, ila akhir. Ada yang seperti itu. Tetapi ada yang khuluqah, lemah karena memang perbuatan dia atau sifatnya dia. Yang kedua ini yang tercela. Lemah karena dia pengen lemah, ini yang dijuluki dengan nama lain, kaslan, males. Dia harusnya mampu menghafal, tapi males menghafal. Itu dhaif juga, lemah. Tetapi lemahnya karena apa? Karena dia sendiri yang memang ingin lemah. Saya enggak maulah capek-capek ngapal. Saya enggak, aduh saya enggak mampu. Padahal mampu. Apa itu? Malas, kasalan. Dua-duanya barakallahu fikum adalah kelemahan. Tetapi yang kedua tercela, yang pertama dimaklumi. Al-mu'minul qawi khairun mu'ahab minal mu'minul ta'if. Mu'min yang kuat adalah yang lebih dicintai, lebih baik oleh dan lebih dicintai oleh Allah. Adapun mukmin yang dhaif, ya tentunya di bawahnya. Tetapi apa kata Nabi? Wa fi kullin khair, masing-masingnya baik. Ini isyarat kalau kelemahannya bukan dibikin-bikin. Artinya ini orang lemah memang. Ya sudah, memang baik, namanya orang beriman baik. Tapi yang kuat ini khairun wa ahab, lebih baik dan lebih dicintai. Tetapi kalau al-ajaz dibikin sendiri, menghafal malas, belajar malas, ini malas, itu malas, maka orang ini adalah orang yang tercela. Mengapa? Karena sungguhnya dia mampu dan Allah berikan kemampuan, tetapi tidak digunakan kemampuannya. Sehingga miripnya dengan ketika kita berbicara seorang yang cerdas. Ada dua juga orang yang tidak cerdas itu. Ada yang memang gak punya akal. Kasihan. diantarkan ke rumah sakit jiwa. Ada yang punya akal gak digunakan. Mana yang dimaklumi, mana yang tidak. Yang tadi yang memang gak punya akal dimaklumi. Ima kelainan mental, idiot, atau gila, majnun, atau memang akalnya terlahir lemah, dimaklumi. Tapi yang kedua, dia punya akal tapi gak digunakan. Ini yang ditegur oleh Allah. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian mau berpikir? Enggak mau menggunakan akal kalian? Ini yang ditegur dalam beberapa ayat dan hadis. Karena Allah sudah berikan dan dia mampu, tetapi tidak digunakan. Demikian pula tadi, masalah pekerjaan-pekerjaan tadi, ada yang dia mampu tapi malas. Hanya berpangku tangan di rumahnya dan mengharapkan akan mendapatkan apa yang diharapkan. Wala ta'jizan, jangan lemah. Berarti yang namanya al-ajiz, madmumun syar'an wa aqlan, tercela secara syar'i dan tercela pula secara akal. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis lain, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal-ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Al-Qayyis, orang yang cerdas, adalah orang yang mendundukkan jiwanya, hawa nafsunya, ditundukkan, dikalahkan. Wa 'amila lima ba'dal maut, dan kemudian beramal untuk nanti setelah mati. Itu Al-Qayyis. Lawannya Al-Ajiz. Adapun Al-Ajiz, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang membiarkan hawa nafsunya mengikuti, orang yang biarkan jiwanya mengikuti hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian berangan-angan dari Allah dengan angan-angan, nanti juga akan diampuni, nanti juga akan masukkan surga, nanti juga akan begini, padahal enggak usaha sama sekali. Ajiz, lemah. Lemah yang mana ini? Yang dibuat sendiri? Khilqah apa khuluqah? Khuluqah. Bukan khilqah. Farsyada. Oh, dari sini ada catatan penting. Bahwasanya roja itu harus diiringi usaha. Kalau tidak ada usaha, maka itu tamani. Jadi apa perbedaan tamani dengan roja? Tamanni dengan raja. Mal faruq bainahuma. Kalau raja berharap, maka kita akan bilang kepadanya dengan hadis ini. Kalau kamu memang berharap, apa usahanya? Harus ada usaha. Kalau enggak ada usaha, itu bukan raja, itu namanya tamanni. Saya pingin masuk surga. Baik. Semua pengin masuk surga. Apa usahamu? Oh, enggak ada. Itu bukan roja namanya, itu angan-angan. Angan-angan itu lebih kepada khayal. Seperti kalimat, kalau aku punya sayap, aku akan terbang ke langit. Kalau saja bintang bisa kugapai. Yang aneh-aneh, yang enggak masuk akal, itu apa namanya? Tamanni. Kalau saja saya bisa masuk surga dalam keadaan dia di tempat maksiat. Apa namanya itu? Roja? Bukan raja. Itu adalah tamanni, angan-angan. Sebagaimana Yahudi yang mereka menyatakan bahwa kami semua adalah anak-anak Allah wa ahibbahu. Kami ini kekasih-kekasih Allah dan kami pasti akan masuk surga ila akhirih. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah dengan meminta bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hatu burhanakum, berikan bukti-buktinya kalau kalian memang jujur. Harus ada bukti. Kalau kamu adalah akan dijamin dengan surga dan sebagainya, mana? Tilka amaniyuhum, kata Allah, tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Itu angan-angan mereka, khayal. Mana bukti-buktinya? Tidak ada. Kalau mukminin, Rasulullah SAW, la yus'al anhu, enggak perlu ditanya lagi. Salatnya sampai bengkak kakinya. Sampai ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Fatimah, maka untuk apa engkau sampai seperti ini? Kalau aku sudah diampuni, maka bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Berarti ibadahnya syukran lillah, sebagai syukur pada Allah Ta'ala. Para sahabat, la yus'al anhum, juga mereka tidak perlu ditanya, karena sudah masyhur bagaimana berlomba-lombanya mereka dalam kebaikan. Sabiquna bil khairati biidznillah, mereka berlomba-lomba dengan kebaikan. Maka itu dikatakan roja. Adapun roja tidak diiringi amal, tidak diiringi usaha, maka itu hanya angan-angan. Dan orang yang dijuluki ajiz. Al-ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam Jami' dan dikatakan hadisun hasan dari hadis Syaddad bin Aus. Fa arsyadahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadzal hadis idza asabahu ma yakrah. Maka Nabi membimbing setelah itu. Setelah memberikan tiga tips. Satu, ikhras 'ala ma yanfa'u. Dua, wasta'in billah. Tiga, la ta'jizan. Setelah itu beliau membimbing di dalam hadis ini, idza asabahu ma yakrah, bagaimana kalau tertimpa sesuatu yang tidak disukai. Usaha sudah, doa sudah, kelas centang selesai, ternyata tidak terjadi apa yang diharapkan, yang terjadi sebaliknya, musibah. Bagaimana? Maka Nabi membimbing dalam hadis ini. Idza asabaka syai'un, kalau menimpa kamu sesuatu, fala yaqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Jangan berkata coba kalau aku begitu, jangan. Jangan. Walakin yaqul, hendaklah berkata, qadarullah wa ma syaa fa'al. Tetapi diajarkan untuk mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Ai hadza qadarullah, maknanya ini adalah takdir Allah. Wal wajib at-taslim, maka yang wajib adalah tunduk, menyerah, pasrah, menerima apa yang Allah takdirkan. At-taslimu lil qadari. Waridho bihi, dan harus ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Wahtisabu tsawabi alaihi, dan berharaplah pahala. Ini musibah. Usahanya gagal. Padahal hirsnya cukup, masya Allah, kesungguh-sungguhannya dalam berusaha. Doanya, tawakalnya kepada Allah juga cukup, masya Allah. Tapi terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Musibah, kegagalan, atau lebih parah lagi. Maka jangan lupa, itu takdir Allah, harus diterima dan harus ihtisab, mengharapkan pahala. Jangan lupa usahamu ada nilainya di sisi Allah. Walaupun di dunia hasilnya gagal, tapi di akhirat catatannya engkau telah berusaha untuk menghidupi anak dan istrimu, tapi gagal, pahala tetap ada. Karena sudah berusaha. Capeknya ada pahalanya, lelahnya ada pahalanya, modal yang hilang ada pahalanya, apalagi doanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan akan diganti dengan yang lebih baik. Ikhwan ibn na'azakumullah, kalau mengingat yang demikian akan terhibur seseorang yang kena musibah, akan terhibur dan akan terasa kecil musibah tersebut. Karena ihtisab as-sawab alaih. Qauluhu fa inna law taftah amal asyaitan, karena law akan membuka pintu syaitan. Ai lima fiha min at-ta'assufi 'ala ma fata wa at-tahassuri wa lawm al-qadar. Mengapa kalimat law, coba kalau saya lakukan begini nih, saya akan begitu, membuka pintu syaitan? Karena padanya ada ta'assuf. Ta'assuf itu tidak terima. Alamafat, apa yang telah hilang. Watahassur, Tahasur juga mirip maknanya. Kecewa yang sangat. Walaum al-qadar, dan akan mencerca takdir. Laum mencerca. Wa dzalika yunafi as-sabr war-ridha, dan itu bertentangan dengan kesabaran. Alias dia tidak sabar. War-ridha bertentangan dengan keridhaan, berarti dia tidak ridha. Padahal as-sabru wajib. Padahal kesabaran itu hukumnya wajib. Wal iman bil qadri fardun, dan beriman kepada takdir itu wajib hukumnya. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Apa yang menimpa kalian dari musibah di bumi ini tidak pula di diri-diri kalian kecuali sudah ada dalam catatan kitab sebelum kami ciptakan. Inna dhalika 'ala Allah yasir, dan itu bagi Allah mudah. Apa hikmahnya? Hikmahnya, likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian jangan terlalu kecewa dengan apa yang hilang dari kalian. Wala tafrahu, jangan terlampau gembira. Bima atakum, dengan apa yang datang pada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak suka orang yang angkuh dan sombong. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum.